sabar menunggu, menunggu sampai kau menjadi milikku. Bukan salahku, ini juga bukan salahmu, tetapi keadaan sayang karena orang tua yang tak merestui. Biarkan waktu yang akan membuktikan cintaku, cintaku yang sabar menunggu.